Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami bulan Ramadan yang beliau berpuasa itu tidak sepanjang beliau menjadi Nabi. 13 tahun pertama ketika beliau menjadi Nabi itu belum ada perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dalam arti belum turun ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 baru turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi kurang lebih selama 13 tahun ditambah 1 tahun, 14 tahun lamanya Nabi menjadi utusan Allah itu belum ada syariat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya ada, tapi perintah untuk puasanya belum ada. Barulah tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah, turunlah ayat tersebut yang memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kita umatnya untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut dengan ayat yang ada pada nomor 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, siapa yang bertemu atau menemui bulan Ramadan itu, maka wajiblah atas dia untuk berpuasa. Para ahli sejarah, ya mereka mencoba menghitung kira-kira berapa kali Rasulullah itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ternyata hitungannya adalah kurang lebihnya 9 kali saja. Dan setelah itu kemudian Rasulullah SAW wafat, dan syariatnya sudah sempurna dilaksanakan oleh kita sampai hari ini, sudah 1400 tahun lamanya. Dan kita sebagai umatnya, puasa Ramadan ini masuk dalam salah satu di antara 5 rukun Islam. Selain kita bersyahadat, kita sholat, kita zakat, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Setelah itu nanti ada kewajiban haji. Maka mari kita laksanakan salah satu di antara kewajiban kita dalam rukun Islam, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita selama setahun yang sudah berlalu ini. Dan juga jangan lupa bahwa pada malam harinya Nabi juga menyebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang di malam hari bulan Ramadan itu dia melaksanakan qiyam Ramadan, entah itu tarawih, entah itu tahajud, entah itu apa dan sebagainya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka juga termasuk yang mendapatkan ampunan selama 1 tahun sebelumnya. Jadi kita ini umat Islam, siangnya di bulan Ramadan kita puasa, dan kemudian malamnya kita qiyamul lail.